Masih tersimpan kenangan kita di lubuk hatiku yang terdalam. Walau semua hanya kenangan dan tak akan pernah terulang. Kadang wajahmu sering terbayang di saat ku tengah kesepian. Kini semua jadi kenangan. Selamat.